طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik di radio di 1476 AM, melalui streaming, melalui YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadhul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani di Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, juga radio-radio lain dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas bagaimana keadaan orang-orang kafir di akhirat. Pertama, kita sudah jelaskan hinanya mereka dan menderitanya mereka serta sangat amat menyesalnya mereka. Kedua, ihbatul a'mal, digugurkannya, dihapuskannya amal-amal baik mereka. Amalan-amalan orang kafir secara umum terbagi dua. Pertama, kesesatan, kekufuran, kerusakan, dan semua amal-amal buruk yang mereka lakukan di alam dunia. Orang kafir, selain kafir, biasanya juga melakukan dosa-dosa lainnya, seperti kemaksiatan, baik itu mabuk, berjudi, berzina, mencuri, dan yang lain-lainnya. Ini amalan-amalan yang batil, amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang akan dibalas dengan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka itu diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan amalan-amalan yang berupa kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan yang bertingkat-tingkat, yang berlapis-lapis. Allah menggambarkan amalan mereka dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat ke-40. Au kadhulumatin fi bahrin lujiyin yagshahu maujun min fauqihi. Maujun min fauqihi sahabun zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Kata Allah, amal-amal orang kafir seperti kegelapan di tengah lautan yang amat sangat dalam. Jadi, lautan yang sangat dalam, ke dasarnya itu sangat-sangat gelap. Karena sinar matahari tidak masuk sampai ke dasar lautan yang paling dalam. Gelap sekali. Karena dalamnya air di lautan tersebut, di atas lautan tersebut ada gelombang yang besar. Bayangkan sudah, kalau laut itu tenang karena tidak ada gelombang, itu saja di dasarnya sudah sangat gelap. Apalagi di atas lautnya ada gelombang. Di atas gelombang itu ada awan yang sangat gelap. Ba'duha fauqa ba'd. Sebagian awan yang gelap di atasnya bertumpuk-tumpuk awan yang gelap lagi. Jangankan ya, jangankan di lautan yang seperti itu, di daratan, di tempat di kota Bandung kita sekarang, kalau di atasnya ada awan, awannya sangat hitam, mau hujan besar, maka keadaan di daratan sangat gelap. Mungkin kita tidak pernah mengalami ya. Kalau di negara-negara yang memiliki 4 musim, di antaranya musim dingin, setelah habis berlalu musim dingin, musim semi, lalu musim panas, lalu musim gugur, lalu musim dingin lagi. Kalau musim dingin, di atas negara tersebut awan sangat-sangat-sangat tebal. Jadi siang hari jam 12 pun sama dengan subuh, gelap. Jadi sepanjang waktu di siang hari lampu-lampu tetap menyala. Mobil-mobil tetap menyalakan lampu besar karena gelap. Karena di atas ada awan yang sangat tebal. Tiap saat seperti itu. Kalau malam ya jelas gelap. Siang pun gelap. Bayangkan di lautan yang sangat dalam, di dasarnya gelap, di atasnya ada gelombang besar. Di atas gelombang itu ada awan hitam. Di atas awan hitam itu ada awan-awan-awan lagi yang hitam. Semakin gelap sampai idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau mereka mengeluarkan tangannya, hampir-hampir mereka tidak bisa melihat tangannya sendiri, saking gelapnya. Kata orang Sunda mah, teu katinggali curuk-curuk acan. Tidak terlihat sekalipun telunjuk sendiri diacungkan, dilihat enggak kelihat. Saking apanya? Gelapnya. Nah, Allah tidak memberi cahaya kepada mereka. Maka siapa orang yang tidak diberi cahaya, mereka sama sekali tidak memperoleh cahaya. Itu orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan kedurhakaan mereka, kekafiran mereka, kemaksiatan dan kedurhakaan mereka itu diibaratkan bagaikan kegelapan di atas kegelapan. Inilah amal pertama orang-orang kafir, amal-amal buruk, dan akan diazab dengan azab yang amat sangat dahsyat. Kedua, amal-amal yang pada zahirnya baik. Orang kafir suka melakukan kebaikan. Orang kafir kadang menolong orang lain, memberi infak ataupun sedekah, melakukan banyak kebaikan kepada sesama manusia, memberikan makanan, memberikan bantuan, dan amal-amal baik lainnya yang secara zahir kelihatan baik. Bagaimana dengan amal-amal baik orang kafir? Amal-amal baik orang kafir oleh Allah Azza wa Jalla ditolak, tidak diterima. Karena pasti niatnya bukan karena Allah. Niatnya mungkin karena kepentingan dunia atau karena rasa kemanusiaan mereka, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jangankan orang kafir, orang muslim berbuat baik, memberi sedekah, infak, tapi niatnya bukan karena Allah. Mungkin karena ingin dipuji. Mungkin karena ada harapan timbal balik dari orang yang diberi, agar orang itu baik lagi ke kita. Pokoknya bukan karena Allah, maka amal orang mukmin yang bukan karena Allah pun ditolak. Apalagi orang kafir, lebih ditolak lagi. Nah, oleh Allah, amal-amal baik orang kafir diungkapkan dengan beberapa ungkapan yang menunjukkan amal itu tidak diterima, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kadang Allah menyebut amal baik mereka dengan sebutan sarab. Saya tidak tahu bahasa Sundanya apa. Bahasa Indonesianya Fata Morgana. Fata Morgana itu di kejauhan kelihatan seperti ada air. Ini dalam keadaan panas biasanya ya. Kalau di daerah Jazirah Arab, daerah yang tandus, yang kering, orang kehausan, terus kemana-mana melihat hanya padang pasir. Kalau di depan ada padang pasir yang datar, Di tengah panas matahari kelihatan seperti ada air. Ngeyembe, apa namanya ngeyembe itu tergenang, seperti ada air yang tergenang, seperti ada kolam di sana. Orang yang lagi kehausan, kepanasan, dilihat dari kejauhan, oh itu ada kolam, diudag. Diudag itu apa? Dikejar sampai di sana, padang pasir, tidak ada air. Hanya kelihatan seperti air. Itu disebut dengan sebutan Fata Morgana. Di Indonesia kadang-kadang terlihat, kalau saya pernah melihat ketika nyetir di toa, siang hari panas, jalanan lempeng, ya, tidak ada belokan. Di kejauhan seperti kelihatan ada genangan air. Pas disamperin dah sampai enggak ada. Itu namanya apa? Fata Morgana. Jadi kelihatan seperti ada padahal tidak ada. Bahasa Arabnya sarab dengan sin kecil. Nah, amal-amal baik orang kafir diumpamakan dengan sarab, dengan Fata Morgana. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Kata Allah, dan orang-orang kafir, amal-amal baik mereka seperti Fata Morgana di sebuah tanah yang datar. Orang-orang yang kehausan menyangka itu air. Padahal ketika didatangi mereka tidak menemukan apapun di sana. Tidak ada air, yang ada hanyalah padang pasir. Jadi Fata Morgana itu khayalan. Fata Morgana itu seperti ada padahal tidak ada. Kelihatan seperti ada, setelah dihampiri maka tidak didapati apapun di sana, ya. Ini pertama, ungkapan pertama tentang orang kafir, amal-amal mereka seperti Fata Morgana. Kedua, kadang oleh Allah dijelaskan amal-amal baik orang kafir itu seperti pohon-pohon. Tanam-tanaman, bukan pohon. Nah, kalau pohon kan tinggi besar, ya. Kalau tanam-tanaman, biasanya yang kecil-kecil seperti padi, seperti jagung, seperti arisampenan bahasa Indonesia, nah, singkong, seperti itulah tanam-tanaman yang kecil, ya. Tanaman yang kecil, benih-benih yang kecil. Lalu datang angin yang sangat kencang, bertiup sangat kencang dan sangat dingin. Hawa dinginnya mematikan pohon-pohonan itu dan kekencangan anginnya merabut, menghancur luluhkan seluruh tanaman. Padi kalau ditiup angin topan gitu ya sudah kerabut semuanya. Minimal bertumbang semuanya, berserakan di sana, mati. Kalau di mana di daerah Eropa, pas dari musim panas masuk ke musim gugur, asalnya musim panas itu hawanya panas, bisa di atas 40 bahkan di atas 50 derajat Celsius, panasnya bukan main. Masuk musim gugur, tiba-tiba suhu udara turun sampai di bawah 20 derajat Celsius, sampai 10 derajat Celsius, kadang sampai 8 derajat Celsius. Dari panas ke dingin, bayangkan. Sampai daun-daunnya mendadak menguning. Setelah menguning, berguguran. Makanya disebut musim gugur. Batang pohonnya menghitam, kayak yang mati. Sudah di musim gugur, seluruh pohon daunnya berguguran. Tidak ada daun sedikit pun. Itu mulai biasanya dari bulan November, masuk ke Desember. Sekarang sudah mulai masuk musim gugur, mulai masuk November itu, sudah mulai masuk musim hampir musim dingin, nanti Desember musim dingin. Kalau Desember sudah turun salju, enggak ada lagi pohon yang berdaun. Kecuali pohon pinus, karena daunnya kecil-kecil. Kalau daun-daunnya besar-besar sudah berguguran. Jadi angin yang kencang dan dingin menghancurkan seluruh pohon. Nah, matilah pohon itu, tidak bisa dipanen. Tidak bisa dipetik hasilnya, buah-buahannya. Pohon itu pohon yang percuma, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Karena hancur. Nah, amal-amal baik orang kafir oleh Allah diumpamakan seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-117. Allah berfirman, مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kehidupan di dunia ini, perumpamaan orang-orang kafir yang menginfakkan hartanya dalam kehidupan di dunia ini, sebab orang-orang kafir suka nyumbang juga kan, seperti angin, kamatsali rihin fi hasirun, angin itu sangat amat sangat dingin. Dingin sekali. Jangankan pohon, orang juga kena angin yang super sangat dingin itu bisa beku, bisa mati. Juga pohon-pohon. Fiha sirrun. Angin itu memiliki hawa yang sangat dingin. Asabat hartha qaumin zalamu anfusahum. Lalu angin yang kencang dan dingin tersebut meniup pepohonan kaum yang mendolimi dirinya sendiri. Lalu fa'ahlakatsu, lalu angin tersebut menghancurkan seluruh pepohonan tadi. Mati tanam-tanaman itu dan tidak bisa dipetik hasilnya. Tidak bisa dipanen. Buah-buahnya sebelum berbuah itu sudah hancur duluan. Demikianlah perumpamaan amalan-amalan orang kafir. Kadang diumpamakan seperti Fata Morgana, kadang diumpamakan seperti tanam-tanaman yang tertiup angin kencang dan sangat dingin, lalu hancurlah seluruh tanaman tadi. Ketiga, kadang Allah Azza wa Jalla mengumpamakan amal-amal baik orang kafir seperti debu-debu yang bertumpuk, menggunung. Debu yang bertumpuk menggunung, ada manfaatnya? Tidak ada. Katakanlah seperti pasir-pasir yang sudah diayak, bisa dipakai naplok kan? Atau semen, semen dibiarkan menggunung, bisa enggak ada manfaatnya? Bisa, diambil, dicampur air, dipakai ngaci, dipakai melur, dipakai yang lain-lainnya. Tapi ketika semen bertumpuk, pasir yang sudah halus bertumpuk, lalu datang angin kencang sampai seluruh pasir, semen, debu yang bertumpuk menggunung tadi terbang, terbawa angin, lalu berceceran di mana-mana. Bisa gak lagi dimanfaatkan? Tidak. Habis semuanya, diterbangkan oleh angin. Tidak bersisa sedikit pun. Nah, perumpamaan amal baik orang kafir seperti itu. Seperti debu-debu yang ditiup angin habis tak bersisa. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim. Ayat yang ke-18. Mathalul ladhina kafaru birabbihim. A'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih. Fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Allah, amal-amal mereka seperti debu-debu yang ditiup oleh angin kencang, fi yaumin asif, di musim bertiupnya angin. Kalau di kita mungkin tidak ada musim bertiupnya angin terus menerus 24 jam non-stop, tidak ada. Tapi di daerah-daerah Eropa, daerah-daerah Timur Tengah, di Eropa pas musim gugur itu angin bertiup kencang banget. Dan itu berfungsi menggugurkan daun-daun di pohon-pohon tadi. Ya. Gugur itu. Angin tidak pernah berhenti, bertiup dengan sangat amat kencang. Nah, bayangkan tumpukan debu ditiup oleh angin yang sangat kencang di musim bertiupnya angin. Maka berterbanganlah seluruh debu ke seluruh arah dan kemudian hilang entah kemana. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in. Mereka tidak mampu mengambil manfaat sedikit pun atas amal baik yang mereka lakukan selama ini. Dzalika huwadh-dhalalul ba'id, dan itulah kesesatan yang amat sangat jauh. Dalam surah Al-Furqan 23 Allah menyatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami datangkan pahala-pahala dari amal-amal baik yang dilakukan oleh orang kafir nih, ditumpuk itu pahalanya besar, lalu tiba-tiba kami jadikan pahala itu seperti debu yang ditiup angin, habis tak bersisa satupun. Dan itu secara psikis, secara kejiwaan, secara perasaan itu lebih menyakitkan. Umpamanya pas datang nanti di akhirat, itu pahala amal baik saya menggunung. Sudah besar harapan. Akan bahagia, akan selamat dari azab. Tiba-tiba pahala itu hilang musnah tanpa bekas sama sekali. Kata orang Sunda, mahanjelukna luar biasanya. Apa hanjeluk teh bahasa Indonesia teh? Menyesalnya luar biasa. Tadinya sudah terbayang akan memiliki keuntungan, tiba-tiba hilang. Nangis itu, menyesalnya luar biasa. Lebih dari menyesal, hanjelumannya. Kalau menyesalkan hanjakal. Hanjeluman lebih itu, menyakitkan. Penyesalan yang amat sangat menyakitkan. Coba bayangkan, dua orang. Dua-duanya pergi ke mall. Di mall ada supermarket. Satu orang membawa uang 100 juta. Mau ngeborong semuanya. Satu orang membawa uang cuma 20 ribu untuk ongkos PP saja. Nggak akan belanja. Lalu untuk apa ke mall senang-senang lihat itu, lihat ini gitunya. Tapi yang 100 juta mah mau ngeborong semuanya. Masuk dua-duanya ke mall. Kalau yang satu mah yang cuma punya 20 ribu untuk ongkos pulang pergi, memang enggak akan belanja, lihat-lihat, menikmati kenyamanan di mall umpamanya. Jajan oge henteu, jajan pun enggak karena enggak punya uang. Tapi ceria, begini mall tuh, suasananya enak. Naik eskalator teng asa naik mobil. Naik elevator, lift gitunya. Nah, tapi yang bawa uang 100 juta masuk ke supermarket bawa 3 roda. Roda yang 3 maksudnya, bukan merek. Ada roda di bawah 3. Di semua barang dimasukkan. Dibeli, diborong. Ya, penuh. Sampai metung. Sampai apa metung teh? Sampai, ya pokoknya penuh banget. Ada uang 100 juta. Dalam hatinya, dalam pikirnya sudah terbayang nanti sampai di rumah senang membongkar semua barang yang dibeli. Semua kebutuhan untuk setahun dibeli. Padahal barang satu-satunya barang yang utuh setahun, terpakai setahun gitu, full, murah. Paling 20 ribu kalender. Itu semuanya dibeli. Masuk ke kasir. Sek. Ada tiga buah roda, ya, rodanya roda besar, troli, trung-trung seberapa puluh juta, teng-teng habis semua berapa? 70 juta. Tenang, ada uang berapa? 100. Pas mau dikeluarkan dompetnya hilang, tidak ada. Mungkin jatuh, mungkin kusi cepot, kucopet, mungkin ada yang ngambil, mungkin wah pokoknya enggak ada sama sekali, serupiah pun tidak ada. Apa yang terjadi? Orang ini bisa nangis di tempatnya. Bisa gogoakan, bisa teriak-teriak histeris. Bukan karena enggak bisa bayar, tapi uang 100 juta hilang, entah kemana. Tadi sudah kebayang mau senang mau bahagia. Maka dua orang tadi pulang bareng, tapi beda. Yang satu mah yang kehilangan uang 100 jutanya bisa sepanjang jalan bisa nangis sampai di rumah bisa nangis berhari-hari. Ari yang punya uang 20 ribu mah heheotanoynya. Dia merasakan kesenangan. Sama-sama pulangnya enggak bawa uang, enggak bawa barang. Tapi yang satu nangis, yang satu mah senang. Karena apa? Yang nangis mah tadi sudah kelihatan 70 juta barang yang mau dibeli ternyata enggak jadi karena uangnya hilang. Itu baru urusan dunia tuh. Bisa dicari lagi lah. Urusan akhirat begitu pahala menggunung, mau senang, mau bahagia, mau selamat dari azab, tiba-tiba pahala itu hilang semuanya. Nol, tidak ada bekasnya. Hanjeluknya itu dalam hati luar biasa. Itu azab secara psikis, secara kejiwaan dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya. Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan pahala dari amal-amal baik yang pernah dilakukan oleh orang kafir ketika di dunia. Tuh menggunung tuh pahalanya. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan pahala itu terhabis seperti debu yang ditiup oleh angin. Maka mereka pun menjerit-jerit karena merasakan penyesalan yang besar. Nah, inilah yang akan teralami oleh orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan yang lain-lainnya, atau termasuk alladzina yantasibuna ilal Islam walakinnahum asyraku billahi ma lam yunazil bihi sultanan wa 'abadu ghairallah. Kullu haula la tanfa'uhum a'maluhum wa la yuqimullahu lahum yawmal qiyamati wazna. Atau orang-orang yang ngaku Islam tapi melakukan perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka suka sholat, suka saum, suka infak, suka zakat, suka sedekah, sudah haji berpuluh-puluh kali, amal-amal baiknya itu tidak ada manfaatnya. Allah tidak menilai amal baik itu sedikit pun, dan mereka orang yang paling rugi karena merasa amalnya banyak sampai di akhirat tidak ada pahala apapun. Itulah serugi-rugi manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Kata Allah, Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dhalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Katakan oleh Muhai Muhammad, mau enggak kami kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang sesat jalan kehidupannya ketika hidup di dunia, tapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan yang banyak. Merekalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabbnya. kafir kepada pertemuan dengan Allah, lalu gugurlah amal-amal mereka, dan kami tidak akan menyiapkan timbangan kebaikan bagi mereka pada hari kiamat, dan balasan bagi mereka adalah jahannam karena kekafiran mereka, dan mereka mengambil ayat kami dan para rasul kami sebagai bahan untuk olok-olok. Mus'ab bin Sa'ad, Mus'ab anaknya Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat yang sangat utama. Punya anak namanya Mus'ab. Sang anak bertanya kepada bapaknya tentang al-akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalnya itu siapa? Dijawab, humul yahudu wan nasara. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Amal Yahudu fakadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa amman Nasara fakafaru bil jannah wa qalu la tu'ama fiha wa la syarab. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun orang Yahudi, mereka mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Nasrani, mereka kufur kepada surga. Mereka bilang di surga tidak ada makanan, tidak ada minuman. Jadi orang Nasrani dan orang-orang Islam yang aqlani, yang liberal, yang menggunakan otak, akal, pikiran untuk memahami agama, termasuk memahami tentang perkara gaib, termasuk surga. Kata mereka, di surga gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada pasangan. Terus bahagianya gimana? Nah, pokoknya bahagia yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang menjelaskan di surga ada makanan, di surga ada minuman, di surga ada pasangan. Itu semua diingkari, ditakwil. Yang dimaksud pasangan, besok dimaksud makanan, dimaksud minuman itu simbol kebahagiaan dari seluruh aspek, kata mereka. Pakai otak, pakai akal. Sama dengan orang-orang Nasrani. Mereka menyatakan di surga enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada pasangan, ya. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Tafsir, dalam surah ketika menjelaskan Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 103 yang tadi disebutkan, ya. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai orang yang paling rugi amalnya? Karena khususnya, bukan sembarang Yahudi, bukan sembarang Nasrani, tapi ahli-ahli ibadah di kalangan mereka, ya. Para ubad, para ahli ibadah, para pendeta di kalangan Yahudi, para pendeta di kalangan Nasrani, mereka bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Mereka meyakini ibadah mereka itu akan dibalas di akhirat kelak. Tapi mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang penghabisan. Kufur kepada Al-Quranul Karim. Dan mereka pada waktu melakukan ibadah, ibadahnya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia yang dianggap anak Allah. Nasrani menyembah siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang dianggap anak Allah. Yahudi menyembah siapa? Uzair yang juga dianggap anak Allah. Padahal dua-duanya orang soleh. Dua-duanya nabi. Uzair nabi. Kemudian Isa juga nabi. Dua-duanya anak soleh, ahli ibadah, tapi diklaim, diaku sebagai anak Allah dan disembah. Bukan menyembah Allahnya subhanahu wa ta'ala, tapi menyembah makhluk yang diaku sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap penyembahan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka bermanfaat bagi mereka di akhirat. Padahal semuanya itu tidak ada manfaatnya. Semuanya itu berguguran. Mereka melakukan infak, sedekah, karena ajaran agama mereka, agar mereka itu diberi balasan oleh Tuhan yang mereka sembah, diberi balasan oleh Yesus, diberi balasan oleh Uzair, bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gugur, sebab Islam adalah asas, fondasi, bangunan yang didirikan di atas yang tidak berfondasi itu akan gugur. Coba kita bikin rumah, tapi gak pakai fondasi. langsung aja si tiang ditancapkan ke tanah. Ya, digali beberapa senti, tancap. Ya, ada 8 tiang umpamanya. Kemudian di atasnya didirikan atau dibuatkan atapnya. Makin berat atapnya, makin mudah bangunan itu runtuh sudah. Ya, disarandean weh meusan eta tiang. Disarandean teh apa bahasa Indonesianya? Disandari aja itu tiang, trung, langsung tiang itu jatuh. Satu tiang jatuh, semua bangunan itu runtuh. Ya, Islam ini fondasi. Seluruh amal yang dilakukan di atas fondasi Islam akan kokoh, sekokoh fondasinya. Tapi kalau fondasinya tidak benar tanpa fondasi, maka bangunan yang berupa amal baik yang dilakukan oleh penganut agama itu akan berguguran. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima itu agama, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang sangat rugi. Dulu di zaman jahiliyah ada orang yang terkenal, sangat baik, tukang infak, tukang sedekah, tukang menyantuni fakir miskin, tukang menyambung silaturahmi, ramah kepada semua orang, kata orang Sunda mah taya cawaden. Artinya taya cawaden itu apa? Tidak ada celaknya. Ini orang tidak ada celaknya, tidak ada keburukannya. Semua orang senang, ya. Orang itu namanya jad'an di zaman jahiliyah. Dia rajin ibadah, menyembah berhala. Menyembah berhala sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, dia tetap di atas kemusyrikannya, tapi tetap baik ke semua orang. Tukang menyantuni fakir miskin, tukang menolong setiap orang, amat sangat ramah kepada sesama. Tidak ada celaknya ini orang. Berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzaka nafi'uhu?" Wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an di zaman jahiliyah tukang silaturahmi, tukang memberikan makan kepada fakir miskin, apakah itu bermanfaat bagi dirinya? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yanfa'uhu, innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin." Itu semuanya tidak ada manfaatnya bagi dirinya, karena dia satu kali pun tidak pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat," karena dia tidak percaya Allah. Dia hanya percaya kepada berhala-berhalanya. Oleh karena itulah, maka semua kebaikannya tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, yang menunjukkan bahwa seluruh amal-amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Tapi apakah semuanya tercatat? Ya, tercatat. Semua amal baik orang kafir itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan didatangkan pahalanya pada hari kiamat. Tapi setelah didatangkan bertumpuk sebesar gunung, tiba-tiba pahalanya itu apa? Hilang, tidak ada bekas sama sekali. Itu pertama, tadi disebutkan oleh Allah azza wa jalla Al-Quran, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami datangkan pahala-pahala kebaikan dari amal-amal baik yang mereka lakukan, lalu kami jadikan itu sebagai debu yang ditiup angin. Kedua, kalau orang kafir, semasa kafirnya dia melakukan banyak dosa dan maksiat. Selain kafir, dia juga suka maling, dia suka mabuk, dia suka berjudi, dia suka berzina, dia suka melakukan segala macam kemaksiatan. Tapi dia juga suka infak, suka sedekah, suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu baik yang baik maupun yang buruk semuanya dicatat. Lalu sebelum mati orang kafir ini masuk Islam. Apa yang terjadi? Yang terjadi seluruh amal buruknya ketika dia menyembah berhala, ketika dia nyembah kuburan, ketika dia berzina, ketika dia mabuk, ketika dia berjudi, semuanya amal buruknya dihapus karena keislamannya, dan semua amal baiknya tetap dicatat dan nanti akan diberi pahala. Bagernya Allah Subhanahu wa taala mah, amal-amal buruk orang kafir kalau dia masuk Islam dihapus. Tidak ada tersisa sedikit pun. Tidak ada perhitungan lagi nanti di akhirat. Dan semua amal baiknya tetap diperhitungkan, tetap ada catatannya, tetap akan dibalas dengan pahala yang luar biasa. Dulu ya, beberapa tahun lalu saya pernah menceritakan di Belanda ada orang ateis ya. Dia tokoh politik, membuat partai, partainya tidak laku. Ketika pemilu itu kalah telak, dia cerdas. Agar partainya laku, dia menjual menghina Islam. Islam dihina habis-habisan itu. Sampai-sampai kaum muslimin marah gitu ya. Dan laku setelah itu, jadi menang. Fitnahnya kepada umat Islam luar biasa ya. Apa yang terjadi? Setelah itu dia masuk Islam. Pernah enggak dulu ada tersebar film dengan judul Fitnah? Orang Belanda tuh yang bikin ya. Disebutkan dalam film itu bahwa Muhammad itu orang tolol, orang bego gitu ya. Ada penasehatnya namanya Jibril sama bolo-boloonnya gitulah. Pokoknya difitnah Islam itu. Ya. Wah, pokoknya dosanya entah seuduk-uduk, mau dibunuh tuh orang. Tapi kemudian orang itu masuk Islam dan menangis di depan Ka'bah dan meminta maaf terang-terangan kepada seluruh umat Islam dengan film fitnah yang pernah dia bikin. Semua dosa yang pernah dia lakukan memerangi Islam itu terhapus dengan keislamannya. Tapi amal-amal baiknya, mungkin dia pernah sedekah, pernah berbuat baik ke orang, tetap dicatat dan akan diberi balasan di akhirat nanti sesuai dengan jenis kebaikannya. Ya. Itulah yang terjadi pada diri orang kafir, ihbatu a'malihim. Ini yang kedua. Yang pertama, orang kafir di akhirat ia menderita, ia menyesal dengan penuh penyesalan. Yang keduanya, seluruh amal baiknya gugur, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau dia tobat dan masuk Islam, amal baiknya tetap dicatat, amal buruknya dihapus. Ketiga, ketiga ini seru. Ya. Ketiga, yang teralami oleh orang kafir di akhirat adalah berantem, pasea. Apa paseate bahasa Indonesianya? Bertengkar. Antara orang kafir dengan sama orang kafir. Antara bawahan dan atasan. Antara yang menyembah dengan yang disembah. Antara seorang kawan dengan kawannya yang dulu ketika di dunia menyesatkan, mengajak kepada keburukan. Ya. Nah, pertengkaran di akhirat itu terjadi tidak hanya antar sesama orang kafir, tapi juga terjadi di kalangan umat Islam. Antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara seseorang dengan sahabatnya. Dan ini oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran, ditambah penjelasan yang lebih rinci oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, pertengkaran di akhirat ini akan kita bahas insyaAllah Senin yang akan datang. Sekarang mah cukup sampai di sini saja dahulu. Kita selesai penjelasan tentang keadaan orang kafir di akhirat. Dan kita masuki sesi tanya-jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Muzain. Syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab. Kami persilakan kepada para pendengar sekalian, baik para pendengar Radio Roja Bandung maupun juga pendengar radio-radio yang lain yang ikut merilai. bisa bertanya langsung kepada Ustaz Abu Haidar melalui telepon di nomor 022-868-62637, atau Anda bisa bertanya melalui pesan singkat bagi pendengar Radio Roja Bandung di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pendengar radio yang lainnya, kami persilakan untuk menghubungi operator atau kru radionya masing-masing. Nanti insya Allah akan disampaikan ke kami di sini. Dan bagi pemirsa YouTube atau Facebook, bisa Anda tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dibacakan bila ada waktunya. Ada penelpon, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak, di mana, Bapak? Cimahi. Mau nanya, kenapa ada qolalloh, kan sudah ada kan qolalloh dan qolar rasul gitu, dan Quran hadis, mohon penjelasannya gimana? Itu aja, Pak. Ya, maksudnya ada maksud sekarang kan ada qola sahabah, kan sudah ada qolalloh wa qola rasul, maksudnya Quran hadis gitu. Qola sahabah, kita mohon penjelasannya kan. Iya. Iya, barakallahu fiik, Bapak di Cimahi. Tidakkah kita cukup dengan qolalloh wa qola rasul? Firman Allah, ucapan Allah dan ucapan Rasul. Kenapa harus ada qala sahabah wa qala ulama? Telah berkata para sahabat, telah berkata para ulama. Karena Allah dan Rasulnya juga menyuruh kita untuk mengikuti ucapan para sahabat dan para ulama. Karena dipastikan ucapan sahabat dan ucapan para ulama selaras dengan ucapan Allah dan Rasulnya, tidak mungkin bertolak belakang. Dan ucapan para sahabat dan para ulama ini penjelas yang masih samar atau masih belum jelas dari penjelasan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kadang-kadang kalau otak kita langsung memahami Quran, langsung memahami hadis, karena kebodohan kita, karena kekosongan otak kita dari ilmu, mengakibatkan kita salah faham tentang ayat, tentang hadis. Tapi kalau kita mengutip penjelasan sahabat dan ulama, maka sahabat dan ulama menafsirkan Quran dan hadis dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi kita mengutip qala sahabah, qala ulama, karena perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Nabi SAW dalam hadisnya. Mana ayat yang memerintahkan demikian? Pertama, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian ke ahlinya kalau kalian tidak mengetahui, tidak berilmu. Ya. Lihat juga Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin? Itu para sahabat. Siapa ansor? Juga para sahabat. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang pindah ke Madinah, hijrah, disebut muhajirin. Ansor adalah penduduk Madinah yang menyambut kedatangan muhajirin. Itu juga dua-duanya sahabat. Muhajirin sahabat, Ansar juga sahabat. Ya. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan Ansar, walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin, mengikuti Ansar. Mengikuti apa? Mengikuti mereka dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam, bukan mengikuti dalam urusan yang lain, dalam urusan dunia, bukan, tapi dalam urusan agama. Pendapat mereka tentang Al-Quran, pendapat dan penjelasan mereka tentang hadis, itulah yang diikuti. Walladzina taba'uhum bi'isan radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah kepada sahabat dan kepada orang-orang yang mengikuti sahabat menunjukkan sikap mengikuti sahabatlah sikap yang benar. Kalau enggak benar, enggak mungkin Allah ridha. Allah akan murka kalau tidak benar, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyuruh kita mengikuti sahabat, mengikuti para ulama. Hadis juga demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasayra ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin min ba'di." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang hidup panjang sepeninggal aku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa yang rasyidin sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid, ya tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh itu sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat dan gigit dia dengan gerahammu." Jadi itu suruhan Allah dan suruhan Rasul. Maka siapa orang yang tidak mengikuti sahabat dan tidak mengikuti ulama dalam memahami Islam, dia memahami Islam langsung oleh otaknya. Langsung oleh apanya? Oleh akal fikirannya yang kosong dari ilmu, maka dia menyimpang dari Quran dan Sunnah. Pemahaman dia tentang ayat dan hadis, kalau difahami langsung oleh kebodohannya, oleh otaknya, maka pemahaman itu pemahaman yang bertolak belakang dengan Quran hadis. Tidak mengamalkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Dalam urusan dunia juga begitu. Umpamanya motor kita rusak, kita punya akal, kita punya otak, tapi akal dan otak kita kosong dari ilmu tentang mesin. Motor kita rusak, apakah karena akal kita, karena kita punya otak, punya akal di otak-atik sendiri? Enggak, walaupun kita punya akal, kita punya otak, tapi otak dan akal kita kosong dari ilmu tentang mesin, ya. Maka yang kita harus lakukan gimana? Datang ke ahlinya tentang mesin. Otak ahli mesin sudah diisi oleh ilmu permesinan. Ke bengkel. Maka orang bengkel akan memperbaiki dengan ilmu. Bukan dengan otak dan akalnya, tapi dengan ilmu yang diisikan kepada otaknya dan akalnya. Ya. Jadi akal dan otak kita bukan alat untuk memahami apapun, bukan. Otak dan akal kita wadah dari ilmu. Kalau ilmunya ada diisikan ke otak kita, ke akal kita, maka ilmu itulah yang memperbaiki setiap kerusakan di bidang apapun. HP kita mati umpamanya, blank, tidak ada gambarnya, tidak ada tulisannya, tidak ada apapun. Kita punya otak, kita punya akal. Bisa, boleh gak kita bongkar sendiri? Gak boleh, kan tambah rusak. Datang ke ahlinya. Ahlinya punya otak, punya akal? Punya. Apakah otak dan akalnya yang menyebabkan dia bisa memperbaiki? Bukan. Tapi ilmu tentang sains, ilmu tentang teknologi informasi, ilmu tentang perhapean yang ada di otaknya yang akan bisa memperbaiki ini. Ya. Jadi sekali lagi, yang bermanfaat bukan akal dan otaknya, tapi ilmu. Betapa banyak orang yang punya otak, punya akal, tapi bodoh, tapi malah dia membuat madarat kepada banyak orang. Ya. Jadi demikian Pak, kita tidak cukup qala Allah, qala Rasul saja, tapi dalam memahami qala Allah, qala Rasul itu wajib difahami dengan ilmu, dan yang memiliki ilmu itu adalah para sahabat dan para ulama. Kecuali kalau otak dan akal kita sudah dipenuhi oleh ilmu itu, silakan. Berarti kita sudah menjadi ulama mujtahid, ya, faham tentang seluruh ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah, silakan berijtihad dengan ilmunya, bukan dengan kebodohannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya dibacakan pertanyaan dari Afia di Mampang di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya bagi kita yang Muslim menerima kebaikan kaum kafir berupa bantuan finansial atau barang-barang yang lainnya? Syukran. Tabarakallahu fiik. Boleh enggak kita menerima pemberian orang kafir? Ya, hukum asal boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka diberi enggak oleh orang-orang kafir, oleh Yahudi dan Nasrani? Iya, suka. Diterima apa enggak? Diterima. Ada seorang, ya, orang Yahudi ngaji dengan bapaknya, ngaji kitab Taurat, ya. lembar per lembar. Suatu saat ada satu lembar yang dilewat, disobek, kemudian disempilkan di tengah-tengah kitab itu. Anaknya ini penasaran. Ketika bapaknya tidak ada, dibuka, ternyata lembaran itu lembaran yang berisi bahwa nanti di akhir zaman ada seorang nabi akhir zaman, namanya Ahmad, ya, atau Muhammad. Ciri-cirinya kalau dia diberi sebagai hadiah, dia akan terima. Tapi kalau sebagai sedekah, haram sedekah bagi nabi akhir zaman ini. Kebetulan di Madinah saat itu sudah ada orang yang ngaku nabi, persis namanya Ahmad dan Muhammad. Dia penasaran, ya. Lalu ambil sekantung kurma, lalu datang, "Hei Muhammad, ini sedekah untukku darimu, untukmu dariku." Sedekah. Di kitab Taurat, ya, nabi akhir zaman ini tidak menerima sedekah, tidak makan uang dari sedekah atau makanan dari sedekah. Haram bagi nabi dan keluarganya makan sedekah. Diterima oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibagi-bagikan ke para sahabat, dan beliau sendiri tidak memakannya. Oh, benar tuh, dia tidak makan sedekah. Besoknya datang lagi bawa sekantung kurma. "Hei Muhammad, ini hadiah dariku untukmu." Hadiah. Karena ini hadiah, nabi sersam mengambil makan dan sebagian dibagikan ke sahabat-sahabat. Oh benar, ini orang Yahudi. Nabi menerima pemberian itu, ya. Hukum asal boleh menerima pemberian itu, kecuali kalau ada syarat. Syaratnya umpamanya, saya kasih kamu asal kamu yuk ikut ke gereja, ikut kebaktian, maka tidak boleh. Syaratnya yuk asal kamu harus menyetujui saya sebagai pemimpin ketua RT atau RW di sini. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin walaupun untuk level RT dan RW. Siapa yang mencoblos, itu semua amal-amal baik kita sebagai seorang muslim, amal sholat, amal sholat, gugur itu, terhapus itu. Jangan main-main dengan memilih pemimpin, ya. Bisa gugur, bisa hapus semua amal-amal kita. Saya sudah jelaskan di beberapa kesempatan tentang hal itu, ya. Nah, kalau ada persyaratan seperti itu, berarti pemberian itu bukan hadiah, ya, tapi semacam suap. Tidak boleh seperti itu, ya. Tapi kalau tidak ada syarat apapun atau tidak ada tujuan-tujuan apapun yang akan merugikan kaum muslimin, dia memberikan hadiah itu untuk menjaga hubungan baik semata-mata tanpa ada maksud apapun, maka dibolehkan untuk menerima hadiah atau pemberian dari orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Iya, syukran atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Ambal, Kebumen, Jawa Tengah, pendengar Radio RIS Kebumen. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya ini, kalau sedekah bumi ada tuntunannya enggak? Soalnya daerah saya tiap bulan Suro ada acara potong kambing buat sedekah bumi. Makasih Pak Ustaz, hamba Allah. Apa? Ulangi lagi Muzayyin. Kalau sedekah bumi ada tuntunannya sedekah tidak? Sedekah bumi? Ya. Bumi. Bumi, ya. Sedekah bumi. Soalnya ya, di daerah saya setiap bulan Suro ada acara potong kambing buat sedekah bumi katanya. Taib, barakallahu fik. Satu syuro atau satu muharram, satu apa namanya, awal bulan, awal tahun hijriyah, itu ditetapkan bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi masih hidup sampai beliau meninggal, tidak ada tahun hijriyah. Karena tidak ada, kalau bulan hijriahnya sudah ada, bulan Muharramnya, Safarnya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai Dzulhijjah, nama bulannya sudah ada sejak zaman dahulu, tanggalnya sudah ada. Tapi kapan satu tahun hijriah di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada, karena penetapan tahun hijriah ditetapkan di zaman siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Abu Bakar sudah meninggal. Tadi zaman Nabi, di zaman Umar bin Khattab baru ditetapkan tahun Hijriah dan satu tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya siapa? Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena di zaman Nabi belum ada tahun Hijriah, dipastikan tidak ada amal apapun menyambut tahun baru Islam. Karena tahun Islam di zaman Nabi belum ada. Kalau belum ada apa mungkin enggak ada amalan khusus di tahun baru Hijriah? Tidak mungkin ada amalan khusus. Maka menghususkan tahun pertama dari tahun baru Islam, ya, berarti menghususkan sesuatu yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikhususkan. Maka itu bukan bagian dari agama kita. Jadi tidak ada amal apapun yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun baru Hijriah. Siapa yang merayakannya, dia tasyabuh dengan perayaan orang-orang kafir menyambut tahun baru Masehi. Tidak ada bedanya kalau begitu, ya. Yang beda hanya isinya saja. Maka apapun perayaan, pengamalan yang dilakukan di tahun baru Hijriah adalah bukan dari agama ini, karena Nabi SAW tidak pernah merayakan tahun baru Hijriah, karena tahun itu di zaman Nabi tidak ada tahun baru Hijriah, belum ada tahun baru, ya. Maka kita hanya berpegang teguh kepada apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Apa yang tidak diamalkan oleh beliau berarti bukan bagian dari agama ini. Siapa yang kita contoh dalam merayakan tahun baru Islam? Apakah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali merayakannya? Tidak. Umar hanya menetapkan satu Hijriah adalah tahun ketika hijrahnya Nabi dan para sahabatnya. Hanya itu. Tapi tidak ada perayaan apapun. Tidak ada amalan ritual apapun, baik sholat, maupun saum, maupun infak sodakoh, menyembeli hewan. Tidak ada sama sekali. Amalan yang berkaitan dengan Muharram hanyalah saum apa? Saum Asyura atau saum Tasu'a atau dua-duanya. Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10-nya. Boleh tanggal 11-nya? Boleh, tidak apa-apa. Imam Ibn Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif itu membolehkan kita saum pada tanggal 11 Muharramnya juga. Jadi dibolehkan saum, ya. Adapun selain saum tidak ada tuntunan, ya. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hanin di Jayapura. Assalamualaikum. Mohon penjelasan, apakah di hari kiamat nanti terjadi bantahan atau pertengkaran antara sesama orang kafir? Apakah ini terjadi juga kepada orang muslim? Iya, itu yang barusan saya singgung, nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Menjawab pertanyaan itu berarti melanjutkan kajian, dan itu butuh minimal 1 jam penjelasan, ya. Nah, nanti akan kita bahas pada hari Senin yang akan datang, insya Allah, ya. Ya, ada pertengkaran itu. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung. Silakan, silakan Pak Dudung. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya, mohon. Ini Ustaz, saya tuh penasaran sekali, ya. Karena di kita ini selalu ada perbedaan menentukan tanggal, Ustaz. Seperti sekarang ini, yang menentukan itu ada 2 versi. Tanggal 1 ada yang menentukan hari Kamis, juga ada yang hari Jumat. Nah, ini yang akan saya pertanyakan. Saumnya ini, Ustaz. Kami tahu Asyura itu tanggal 10, sedang ini perbedaan, ada perbedaan tanggal. Ya, apakah Allah akan menerima seperti ini, Ustaz? Iya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Atur sewu nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung di Cibeber, Cimahi. Barakallahu fik. Kalau tidak salah saya tangkap pertanyaan tentang perbedaan penentuan 10 Muharram, ya. Ya betul Muzain ya. Nah Ustaz. Iya. Ada perbedaan 9 dan 10 Muharram. Ada yang menyatakan 9 dan 10 itu Jumat dan Sabtu. Ada yang menyatakan 9 dan 10 itu hari Sabtu dan hari Ahad. Ya. Ini terjadi. Mana yang harus kita ikuti? Ya, ini pertanyaan yang bagus Pak Dudung. Ya. Dan sering terjadi. Tidak hanya tentang Muharram, tapi juga tentang Zulhijjah, juga tentang satu Ramadan dan satu Syawal. Semua ibadah yang didasarkan pada waktu, baik sholat ataupun saum, baik Ramadan ataupun satu Syawal ataupun Zulhijjah karena berkaitan dengan saum Arafah dan Idul Adha, ataupun Muharram karena berkaitan dengan hari Tasu'a dan hari Asyura. Tasu'a hari ke-9, Asyura hari ke-10-nya. Ya, mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini wewenang pemerintah, bukan wewenang individu setiap muslim atau ormas. Ormas itu enggak memiliki hak dan wewenang untuk menetapkannya. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengikuti ormas apapun. Yang diperintahkan adalah mengikuti ulil amri, sekalipun ulil amri ini fasik, sekalipun zalim, tapi kefasikan dan kezalimannya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Secara pribadi umpamanya presiden atau pemimpin itu masih muslim dan tidak keluar dari Islam. Struktur di bawahnya berupa kabinetnya mayoritas Islam walaupun ada 1-2 orang kafir, itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Kalau toh maksimal itu yang fasik atau yang zalim, maka tetap tidak menggugurkan hak mereka untuk ditaati oleh rakyatnya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Termasuk dalam urusan dunia ini menetapkan hari dan tanggal yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu wewenang pemerintah ya. Maka ikuti ketetapan pemerintah dalam menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, termasuk juga satu Muharram ataupun satu Dzulhijjah yang mempengaruhi tanggal berapa kita harus saum. Harus saum Arafahnya kapan? Harus saum Tasu'a dan Asyura-nya juga kapan ya. Jadi ikuti apa yang ditetapkan oleh orang yang berwenang menetapkan hal itu, yaitu pemerintah. Sekalipun itu fasik ataupun zalim umpamanya ya. Maka ikuti. Jadi kapan tanggal hari Tasu'a dan hari Asyura, ikuti ketetapan pemerintah. Nah, yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh DEPAG, Departemen Agama ya. Silakan ikuti tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sesuai dengan ketetapan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Kan musik itu haram hukumnya. Nah, di kampus tempat saya mengampu pendidikan, saya mendapatkan mata kuliah pendidikan seni musik dan seni suara. Nah, bagaimana cara saya menyikapinya Ustaz? Syukran atas jawabannya. Barakallahu fiik. Ini teralami oleh banyak orang, terutama di SD, SMP, dan SMA juga ya. Kalau kita bisa meminta tugas lain untuk memperoleh nilai dari itu, silakan kita minta negosiasi dengan dosennya. Seperti umpamanya, daripada umpama menyanyi atau bermain musik, saya lebih baik minta tugas pengganti umpama bikin paper yang berkaitan dengan hal itu. Bikin paper, bikin tulisan, cari bahan, lalu ketik, lalu disetorkan. Kalau itu bisa dilakukan, lakukan ya, itu lebih baik dan lebih selamat bagi kita semua. Dan ini sering terjadi di beberapa sekolah, baik tingkat SD, SMP atau SMA, termasuk juga tingkat perguruan tinggi. Adakan negosiasi dengan dosennya ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan seluruh urusan kita dan menyelamatkan kita dari hal-hal yang membuat murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Pendengar di Tasik, tidak ada kaitannya dengan hari kiamat nih. Ustaz Afwan, keluar dari tema. Kalau wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan asalkan membayar fidyah. Nah, berapa bayar fidyahnya dan apakah bayarnya sesuai dengan dia tidak berpuasa? Misalnya kalau satu bulan tidak berpuasa, maka selama itu pula dia berbayar fidyah. Hamba Allah di Tasik. Iya, barakallahu fiik, pendengar di Tasik melalui radio Riyadul Jannah ya. Membayar fidyah bisa dengan beberapa cara. Membayar fidyah intinya memberi makan orang-orang miskin, baik matangnya atau mentahnya. Matangnya umpamanya dengan memasak, dengan menu pertengahan yang biasa kita makan. Kalau dalam sebulan kadang kita makan ikan asin, tempe, tahu, kadang daging gitu ya. Tidak rata, minimal kita pertengahan di antara kedua menu tadi. Pertengahan antara daging dan ikan asin apa ya? Contohnya mungkin pindang gitu ya, lumayan. Atau yang lainnya. Silakan masak ya. Lalu pertama, boleh mengundang fakir miskin. Kalau kita tidak saum sebulan full, undang 30 orang fakir miskin, suruh makan sampai kenyang di rumah kita, lalu setelah itu sudah pulang. Itu cukup ya. Berapa hari kita tidak saum, maka sebanyak porsi yang kita berikan sebanyak hari yang tidak saum. Kalau tidak saumnya 10 hari berarti 10 porsi untuk orang-orang 10 orang fakir miskin. Bisa juga kalau ribet masak, bisa membeli di rumah makan apa saja ya, dengan menu yang biasa kita makan. Jangan licik, biasa kita makan daging, daging, daging, pas mau fidyah dengan ikan asin dan tahu tempe, enggak boleh. Ya. Kalau bisa maksimal, minimalnya pertengahan dari apa yang biasa kita makan dalam sebulan ya. Boleh kita pesan umpamanya 30 hari kita tidak makan atau tidak saum karena menyusui, kita beli 30 bungkus nasi bungkus dengan menu yang biasa kita makan, lalu bagikan ke 30 fakir miskin. Kalau umpamanya 20 hari tidak saumnya, 20 bungkus. Itu matangnya ya. Adapun mentahnya, istilah mentahnya bukan dengan uang, tapi betul-betul bahan makanan pokok yang masih mentah berupa apa? Beras. Silakan keluarkan kira-kira 1,5 kilogram beras. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang fidyah, fidyah itu dengan 1/2 sok dari makanan yang biasa kita makan. 1/2 sok, 1 sok itu kira-kira 3 kilogram beras. Kalau beras ya, kalau gandum mungkin 2,5 kilo. Karena gandum lebih ringan daripada beras. 1 sok beras 3 kilo. Kalau 1 sok gandum 2,5 kilo. Kalau kita makanannya beras ya, 1/2 sok berarti 1,5 kilogram beras. Keluarkan kira-kira 1,5 kilogram beras per hari. Jadi kalau 1 bulan berarti berapa? 45 kilogram beras ya. Dengan kualitas yang biasa kita makan. Jangan licik. Biasa kita makan beras yang 1 kilonya 10 ribu. Apalagi yang dari supermarket 20 ribu sekali umpamanya. 20 ribu rupiah per kilo. Pas fidyah kita beli yang 5 ribu. Gak boleh. Nasinya yang biasa kita makan ya. Jadi silakan keluarkan berasnya 1,5 kilogram per hari ya. Kalau 30 berarti kali saja 30 berarti 45 kilogram, bagikan ke 30 fakir miskin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya Muzain. Nah, Ustaz, dari Indra di Bandung. Ustaz, saya punya teman baik orang Nasrani. apakah ada kewajiban saya untuk mengajak ia belajar Islam dengan maksud agar ia masuk Islam? Jazakallah khair. Iya, bagus kalau kita mendakwahkan Islam kepada dia lalu masuk Islam. Itu lebih baik daripada kita memiliki unta mirah. Berkata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, li ayyahdiyallahu laka, Ali ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am, au kama qala SAW. Hei Ali, apabila Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta merah. Ya, pahalanya sangat besar. Seluruh pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang masuk Islam dan masuk Islamnya karena kita, maka pahalanya tetap mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, ya. Bagus kalau kita bisa membawa dia kepada Islam. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.